بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الدخول معاشر المستمعين الكرام في كتاب الأصول الثلاثة، أنقل إلى مسامعكم طائفة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جمعت هذه الأصول الثلاثة، ليكون ذلك حافزا ودافعا إلى مزيد من العناية بهذه الأصول علما واعتقادا وتطبيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada seluruh sahabat beliau hingga hari kiamat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh di awal kesempatan tadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita semuanya, puasa kita, salat-salat malam kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membaca, membahas tentang perkataan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulul Thalathah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan Usulul Thalathah ini, mengumpulkan tiga landasan ini, agar hadis-hadis ini bisa menjadi suntikan semangat bagi kita semuanya untuk lebih memperhatikan tiga landasan ini dalam pengetahuan kita, dalam i'tikad kita, dan juga dalam menerapkannya dalam kehidupan kita. Al-hadith al-awwal an al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammi an-nabi sallallahu alaihi wasallam radhiya anhu annahu سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رواه مسلم. حديث yang pertama diriwayatkan dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan mencicipi rasa manisnya iman orang yang telah rela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbnya, rela dengan agama Islam sebagai agamanya, dan rela dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-hadits ats-tsani hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma' al-mu'addin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu radhitu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang membaca bacaan ini ketika dia mendengar muadzin, yaitu bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Dia semata, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Raditu billahi rabba, aku telah benar-benar ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan aku juga telah ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Wa bil Islami dina, dan aku juga telah ridha kepada agama Islam sebagai agamaku. Ghufira lahu dhanbuhu, orang yang mengatakan demikian akan diampuni dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. رواه مسلم. ورواه أبو داود بلفظ: وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya: "Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, barang siapa yang rela terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, rela terhadap agama Islam sebagai agamanya, rela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka wajib baginya masuk surga." Ketika mendengar perkataan ini atau sabda ini, maka sahabat Abu Sa'id merasa takjub dan beliau mengatakan, "Ulangi lagi wahai Rasulullah perkataan tadi atau sabda tadi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya, mengulangi perkataan tersebut untuk sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dengan lafal wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan barang siapa yang ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hadis ar-rabi' an Thawban خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان على الله حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في كتابه تحفة الأخيار، رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد، لكنه لم يسمي ثوبان وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. حديث yang keempat, حديث yang diriwayatkan dari sahabat ثوبان pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba muslim dia mengatakan ketika memasuki harinya atau memasuki malamnya tiga kali, yaitu membaca raditu billahi rabba, aku telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku. Wabil Islami dina, aku telah ridha kepada agama Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya, dan aku juga telah ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Orang yang mengatakan demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meridainya pada hari kiamat. Syekh bin Bas, Syekh Abdul Aziz ibn Bas rahimahullah, di dalam kitabnya Tuhfatul Akhyar mengatakan tentang hadis ini, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah, dengan sanad yang hasan. Dan apa yang lafal yang kita sebutkan tadi adalah lafalnya Imam Ahmad. Akan tetapi dalam riwayat Imam Ahmad, beliau tidak menyebutkan tentang penamaan sahabat Thauban. Dan penamaan sahabat Thauban tersebut disebutkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi dalam riwayatnya, dan begitu pula dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah. الحديث الخامس عن البراء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت بها في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت هذا جواب المؤمن ثم يأتي بعده في الحديث ذكر جواب المرتاب روى هذا الحديث أبو داود وأحمد والحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. Hadis yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu ada jenazah dari sahabat, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Maka kami pun sampai di kuburan. Dan ketika itu kuburannya belum digali. Atau orangnya kuburannya belum digali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Dan kami pun duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika itu khusyuk. Kami ketika itu menundukkan kepala kami. Mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertengger. Saking tenangnya kami. Ketika itu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kayu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kayu tersebut di tanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengangkat kepalanya dan beliau mengatakan Istaidzu billahi min adzabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Beliau mengulangi perkataan ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, dan datanglah 2 malaikat kepada orang yang dikuburkan tadi. 2 malaikat tersebut mendudukkan mayat tersebut, mayat orang ini. 2 malaikat tersebut mengatakan kepadanya, siapakah Rabbmu? Maka orang tersebut menjawab, Rabbku Allah. Kemudian 2 malaikat tersebut mengatakan lagi kepadanya, apa agamamu? Maka orang tersebut menjawab, agamaku Islam. Kemudian 2 malaikat tersebut bertanya lagi, siapakah orang ini yang diutus kepada kalian? Maka orang tersebut menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Allah. Maka 2 malaikat tadi mengatakan kepadanya, dari mana kamu mengetahui hal tersebut? Orang tersebut menjawab, karena aku telah membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Kemudian aku mengimaninya dan mempercayai apa yang datang dalam Al-Quran tersebut. Dan ini merupakan jawaban seorang yang mukmin. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan cerita orang yang ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat tersebut, dua malaikat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. وهذه الأصول الثلاثة أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرضا بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المقامات، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال لأصحابه: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس البكاء، فقام إليه رجل وقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام إليه رجل آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ومنها ما رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذه الكلمة حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga landasan ini juga pernah diumumkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang keridhaan beliau kepada tiga landasan ini. Beliau mengumumkan keridhaan beliau kepada tiga landasan ini di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke mimbar, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang ingin bertanya kepadaku tentang segala sesuatu, tentang sesuatu apapun, maka silahkan bertanya tentangnya. Demi Allah, tidaklah kalian menanyakan kepadaku tentang sesuatu kecuali akan aku kabarkan jawabannya selama aku masih di tempatku ini. Mendengar perkataan itu, orang-orang yang berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, dan mereka menangis panjang. Kemudian ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut mengatakan, di mana tempat masukku wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, neraka. Tempat masukmu adalah neraka. Kemudian ada orang lain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut bertanya, siapakah bapakku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bapakmu adalah si fulan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataannya, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya kepadaku? Maka Umar radhiyallahu anhu bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, kami telah ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kami, kepada agama Islam sebagai agama kami, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kami. mendengar perkataan Umar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak meneruskan perkataannya lagi. Di antara kisah yang menjelaskan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa pernah ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut bertanya, "Bagaimana engkau berpuasa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan tersebut menjadi marah. Kemudian ketika Umar melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, Umar mengatakan, "Kami telah ridha terhadap Allah sebagai Rabb kami, kepada Islam sebagai agama kami, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemurkaannya dan kemurkaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dengan perkataan Umar ini, dan beliau mengulang-ulang perkataan ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reda marahnya. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين حديث العباس بن عبد المطلب وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وقد تقدم ثم قال: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له، ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة باللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك. فبين أن الرضا كان به لسانه ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله. فبين أن الرضا كان به لسانه ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه، والإنابة إليه، والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. فعلى الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعله به. فالأول أي الذي رضي به إلها يتضمن رضاه بما يأمر به، والثاني وهو الذي رضي بربوبيته يتضمن رضاه بما يقدره عليه. الإمام ابن القيم رحمه الله di dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan hadis Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhuma yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan atau mengomentari hadis tersebut, kedua hadis tersebut, bahwa dua hadis tersebut mencakup tingkatan-tingkatan agama. Dan kepada dua hadis tersebut agama ini berakhir, mencakup semua nilai-nilai agama ini. Karena kedua hadis tersebut mencakup ridha terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ridha terhadap uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ridha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti perkataan-perkataan beliau, dan juga ridha terhadap agama yang dibawa oleh beliau, dan menyerahkan diri terhadap agama tersebut. Barang siapa yang berkumpul padanya empat hal ini, maka dialah yang disebut sebagai As-Siddiq. Dialah orang yang benar-benar sampai pada derajat As-Siddiq. Dan derajat ini mudah ketika disebutkan dengan lisan, namun dia termasuk di antara perkara-perkara yang paling susah ketika dinyatakan dalam perbuatan atau ketika kita sedang diuji. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau menjelaskan bahwa ridha tidak hanya dengan lisan saja, tapi juga ridha harus dengan perbuatan. Kemudian ridha dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup ridha terhadap mahabbah atau kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha dalam takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha dalam rasa berharap kepada Allah, rasa kembali kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, dan menjadikan semua keinginan yang ada hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mencintai apapun yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ridha dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala mencakup ridha terhadap pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya. Dan ini mencakup mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bertawakal kepadanya, dalam meminta ampun kepadanya, meminta pertolongan, dalam mempercayai, dalam hanya bersandar kepadanya, bahwa kita ridha dengan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Yang pertama, ridha yang pertama, yaitu ridha dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ini mencakup ridha terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ridha dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, mencakup semua ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ar-ridha binabiyyah sallallahu alaihi wa sallam rasulan fayatadhamman kamal al-inqiyad lahu wa at-taslim al-mutlaq ilayh bihaythu yakunu awla bihi min nafsih. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره البتة لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. قال لا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم وأحسن أحوال أن يكون من باب التراب الذي إنما يتم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. انتهى كلامه رحمه الله منقولا من كتابه مدارج السالكين المجلد الأول 271. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Adapun ridha kepada atau ridha terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, maka ini mencakup kesempurnaan seseorang dalam mengikuti perkataan-perkataan beliau, dalam menyerahkan dirinya kepada syariatnya, kepada ajaran yang dibawa oleh beliau. Sampai-sampai orang tersebut akan mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya. Sehingga orang tersebut tidaklah mengambil petunjuk kecuali dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengambil keputusan kecuali kepada beliau. Begitu pula tidak memutuskan hukum kepada orang lain kecuali dengan hukumnya beliau. Dia tidak ridha dengan hukum yang lainnya sama sekali. Tidak pada bab asma dan sifat dan penjelasan-penjelasan mengenai Allah Subhanahu wa taala, tidak pula pada sesuatu yang berkenaan dengan hakikat keimanan dan tingkatan-tingkatannya. Orang tersebut tidak ridha dengan apapun kecuali dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ridha kecuali dengan keputusan beliau, keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila dia tidak mampu melakukan keputusan beliau, maka dia menjadikannya hanya sebagai makanan orang yang sudah terpaksa. Makanan seperti makanan bagi orang yang sudah dalam keadaan terpaksa. Maka dia tidak memakan selain yang bisa menjaga kekuatannya saja. Dan yang paling baik bagi dia dalam menghadapi hal tersebut adalah seperti orang yang menggunakan pasir atau debu untuk bertayamum ketika dia tidak mampu untuk menggunakan air atau tidak mampu mendapatkan air. Inilah ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Dia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu, dia melakukan hal lain tapi hanya sebagai keadaan terpaksa saja. Adapun ridha kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghukumi sesuatu atau memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu atau ridha dengan sesuatu, maka dia ridha juga dengan apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak meninggalkan perasaan berat sedikit pun di hatinya dalam hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima hukum tersebut dengan apa adanya, dengan seluruh kesediaannya, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak sesuai dengan perkataan orang yang diikutinya atau syekhnya atau kelompok dia. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin di jilid pertama halaman 271. Kiranya sekian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa nas'al Allah azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair bimannihi wa karamihi wa ila liqa'in akhar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kesempatan ini, Syekh mendoakan kepada kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.